إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب adab yang berikutnya yang ke-32 dari adab sifat. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, la yajibu qada'u yaumin nafl, tidak wajibnya mengqada' hari puasa yang ditinggalkan dari puasa-puasa yang sunnah. Sebelumnya Syekh menjelaskan akan bolehnya seseorang berbuka di saat dia menghadiri undangan walimah ataupun undangan makan dari saudaranya muslim. Apakah kemudian karena dia membatalkan puasa yang telah dia niatkan, wajib baginya untuk menggantinya pada hari yang lain ataukah tidak? Maka di sini beliau menjelaskan bahwa tidak wajib mengqadanya. Lebih utama kalau kemudian seseorang mengganti hari yang lainnya, tetapi tidak wajib. Tentunya hal tersebut muncul pada diri seseorang pertanyaan, apakah saya harus menggantinya ataukah tidak? Karena ini saya sudah berniat, memang puasanya bukan puasa wajib, tetapi puasa sunnah. Hanya saja bukankah saya sudah memasuki amalan tersebut di saat sebelum memasukinya, seseorang memiliki pilihan, karena itu adalah sunnah, apakah dijalankan ataukah tidak. Tetapi setelah dijalankan, tentunya di sini amalan tersebut memiliki nilai karena sudah diniatkan dan dijalankan untuk melakukannya. Akan timbul perasaan di dalam hati, jangan-jangan ini wajib untuk diselesaikan. Meskipun awal hendak melakukan itu adalah sunnah, tetapi kalau sudah masuk, maka apakah tidak wajib untuk diselesaikan? Jawabannya tidak wajib untuk diselesaikan sebagaimana hadis-hadis yang telah lewat penyebutannya. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, innama matalu shaumil mutatawwi' matalu rajul yukhriju min malihi shadaqah. Fa in syaa'a amdaha wa in syaa'a habasaha. Permisalan seseorang yang berpuasa sunnah adalah seperti permisalan seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan niat ingin disedekahkan. Kalau dia mau dia sedekahkan, ya, kalau tidak dia tahan. Tidak ada dosa sama sekali. Apakah di saat kemudian seseorang ada niat bersedekah sunnah, ya, sudah dia siapkan uang, kemudian tidak jadi dia sedekahkan, wajib bagi dia untuk kemudian mengeluarkan sebagaimana apa yang telah diniatkan? Jawabannya juga tidak. Maka dalam hal ini la yajib qada' yaumin nafl, sama halnya dengan puasa, tidak wajib untuk mengqada' hari puasa yang dia tinggalkan dari puasa-puasa sunnahnya. Qala rahimahullah, wa la yajibu alaihi qada'u dzalikal yaum, tidak wajib atasnya untuk dia mengganti hari tersebut, hari yang kemudian dia berbuka karena undangan makan. Wa fihi haditsan, dan dalam permasalahan ini terdapat dua hadis. Al awal, hadis yang pertama, an Abi Sa'idin al-Khudri, Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu, qala berkata sana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman, aku membuatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan. Fa'atani huwa wa ashabu, lantas beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangiku, beliau dan sahabat-sahabat beliau. Falamma wudi'at ta'am qala rajulun minal qaum, maka di saat diletakkan makanan, yakni dihidangkan di hadapan para tamu undangan, qala rajulun minal qaum, berkata salah seorang daripada kaum tersebut, inni sha'im, sesungguhnya aku sedang puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'akum akhukum wa takallafa lakum, saudara kalian telah mengundang kalian dan telah bersusah payah untuk kalian, yakni membuatkan hidangan ini, mempersiapkan berbagai macam persiapan-persiapan. Tsumma qala lahu, kemudian beliau menyatakan, aftir wa sum makanahu yauman, berbukalah dan berpuasalah engkau kembali, menggantikan daripada bukamu hari ini satu hari di suatu hari nanti, yakni kamu mengkodoknya pada suatu hari nanti, in syi'ta, jika kamu mau. Nah, kalimat in syi'ta menunjukkan ini tidak wajib, tetapi yang utama memang ya diganti. Kalau sudah niat, misalnya seseorang terbiasa puasa Senin Kamis, kemudian ada satu hari ya, di antara Senin ataupun Kamis tersebut ada undangan makan, dia menghadiri undangan tersebut dan dia makan, dia berbuka di situ pada hari tersebut, maka dia ganti pada hari yang lain, bukan pada Senin yang lain, memang Senin sudah dia puasai, ya ini pada hari yang lain diganti hari Selasanya, hari Rabunya, begitu. Tetapi menggantinya ini tidak wajib. Tidak wajib menggantinya. Tayyib, ini hadis yang pertama yang menunjukkan bahwasanya tidak wajibnya mengganti hari puasa yang ditinggalkan di saat puasa tersebut adalah puasa yang sunnah. Afani yang kedua. An Abi Juhaifah, dari Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha baina Salman wa baina Abi Darda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda Waimir. Qal, Abu Juhaifa mengatakan, faja'ahu Salman yazuru, lantas Salman pun mendatangi Abu Darda mengunjunginya. Fa'idha Umud Darda mutabadzilah, tiba-tiba dia dapati ya, di awal-awal Islam ya, di awal-awal hijrah, jadi ayat hijab belum turun. Umud Darda ini adalah istri daripada Abu Darda, dan tentunya ini adalah Umud Darda Al-Kubro sahabiyah. Mutabadzilah artinya adalah memakai pakaian yang ala kadarnya, begitu, tampak kusut, tidak tertata dan acak-acakan, tidak sebagaimana tampilan layaknya seorang wanita yang telah bersuami. Melihat pemandangan tersebut tentu menjadi tanda tanya besar bagi Salman, apa yang terjadi? Faqal, lantas Salman pun berkata, masa'nuk ya Umud Darda, masa'nuk ya Umud Darda, bagaimana keadaan wahai Umud Darda, apa yang menimpamu? Ini kenapa engkau berpenampilan sedemikian rupa? Qalat, Ummu Darda menjawab, inna akhak Abu Darda yaqumul lail wa yasumun nahar wa laisa lahu fi syai' minad dunya. Sesungguhnya saudaramu Abu Darda senantiasa berdiri di malam hari, yakni puasa, salat lail, qiyamul lail, wa yasumun nahar, dan siang harinya puasa. Terus seperti itu. Malam harinya dihabiskan untuk berdiri sholat, siang harinya untuk puasa. Walaisa lahu fi syai' minad dunya hajah, dan dia tidak lagi butuh terhadap sedikit pun dari urusan dunia. Demikian jawaban daripada Ummu Darda. Sehingga percuma saja saya berhias. Berhias untuk siapa? Saya tidak pernah didekati, tidak pernah diperhatikan, berekspresi tidak ada yang apa? Menggapai kan? Tidak ada yang menanggapi. Sehingga dengan itu, ya Ummu Darda melakukan seperti apa yang dilihat oleh Salman. Faja'a Abu Darda farahaba bihi. Lantas datang Abu Darda dan merasa gembira, terhib dengan kedatangan Salman saudaranya, dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban, begitu. Gembira menyambut dengan kegembiraan akan kedatangan Salman. Wa qarraba ilaihi ta'aman, dan kemudian Abu Darda menyuguhkan kepada Salman makanan. Dan ini di siang hari tentunya ya. Fa qala lahu Salman, lantas Salman pun berkata kepadanya, "Ita'am, makan." Ini yang jadi tuan rumah Abu Darda, tapi yang nyuruh makan malah Salman. Makan. Karena Salman sudah mendengar ya tentang keadaan saudaranya ini dari Ummu Darda. Kalau siang puasa, ini pasti ini puasa ya. Qal inni shaim. Abu Darda menjawab, "Aku sedang puasa. Aku enggak bisa ya menemani engkau makan. Silahkan dimakan. Monggo dipun rahabi." Tayyib. Qal aqsamtu 'alaik la tuftiranna. Aku bersumpah atasmu. Ya, ini bersumpah tentunya kepada Allah ya. Aqsamtu 'alaik. Aku bersumpah demi Allah. La tuftiranna. Kamu benar-benar, demi Allah benar-benar kamu harus berbuka. Ma ana bi'akil hatta ta'kul. Aku enggak mau makan sampai kamu ikut makan. Aku datang-datang, ya aku datang jauh-jauh ke sini, ya, ingin berjumpa denganmu, ingin ngobrol denganmu, ingin makan bareng denganmu. Kok tiba-tiba kamu malah justru puasa? Enggak, pokoknya harus makan bersama saya. Tayyib, fa'akalama. Kemudian Abu Darda pun makan bersamanya. Tsumma bata indah. Kemudian ya, dan zahirnya ini memang Salman sengaja ingin ya tinggal di situ. Ingin mengetahui tentang keadaan daripada Abu Darda saudaranya dan hubungannya dengan istrinya. Sehingga ya menginap di situ. Tsumma bata indah. Salman pun kemudian menginap di rumah Abu Darda. Falam makana minal lail arada Abu Darda an yaqum. Maka di saat kemudian masuk malam hari, Abu Darda hendak berdiri. Sudah mulai seperti yang digambarkan oleh sang istri. Suamiku itu sudah tidak butuh dengan dunia. Kalau malam hari qiyamul lail, kalau siang hari shaimun nahar. Terus seperti itu. Famana'ahu Salman. Nah, di saat mau berdiri dicegah sama Salman, sudah duduk, tidur, berbaring. Wa qala lahu, dan kemudian Salman berkata kepadanya. Dan itu tentunya terjadi sudah berkali-kali ya. Tidak langsung. Mau berdiri disuruh berbaring kembali, tidur dulu, nanti. Berdiri lagi, tidur dulu, nanti. Terus seperti itu sampai berkali-kali. Kemudian Salman mengatakan kepada Abu Darda, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inna li jasa alaika haqqan, sesungguhnya badanmu juga memiliki hak atas dirimu. Wali rabbika alaika haqqan, Rabbmu juga memiliki hak atas dirimu. Wali daifika alaika haqqan, tamumu itu juga punya hak atasmu. Wali ahlika alaika haqqan, keluargamu, istrimu itu juga punya hak atasmu. Sum wa aftir wa salli wa ti ahlak wa a'ti kulladhi haqqin haqqah. Demikian nasihat yang sangat berharga daripada Salman Al-Farisi. Puasa dan juga berbuka. Puasa kamu dan berbukalah. Sholat malamlah kamu, tetapi juga tetap datangilah keluargamu, datangilah istrimu, dan berikan setiap yang memiliki hak akan hak-haknya. Berikan masing-masingnya hak-haknya. Fala makana fi wajhi subhi, maka di saat telah mendekati waktu subuh, qal, sudah larut, kemudian tidur bersama, karena setiap kali hendak bangun disuruh apa, tidur kembali, dan diberikan nasihat yang sangat berharga tadi, Abu Darda pun kemudian tidur bersama Salman pulas. Nah, di saat sudah mendekati subuh, qal, Salman berkata, qum al'an insyit, bangun kamu sekarang kalau kamu mau. Yani ini waktunya untuk kemudian sholat malam. Qal fa qama fa tawaddoa tsumma raka'a. Abu Juhaifah mengatakan, maka kemudian keduanya pun bangkit, berdiri dan berwudu. Kemudian keduanya pun melakukan sholat. Tsumma kharaja ila sholat. Setelah melakukan sholat malam secukupnya, sudah mendekati subuh tadi itu, fi wajhi subhi. Tsumma kharaja ila sholat, kemudian keluar menuju ke sholat, yakni menuju sholat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid beliau. Fadana Abu Darda li yukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi amarahu Salman. Lantas Abu Darda pun mendekat setelah selesai sholat, sholat subuh. Abu Darda mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberitakan apa yang telah diperintahkan oleh Salman kepada dirinya. Yani kalimat-kalimat tadi, tetap masing-masingnya diberi hak-haknya. Jasad kita memiliki hak, kemudian roh kita memiliki hak, keluarga kita memiliki hak, dan seterusnya tadi diberitakan kepada Rasulullah SAW oleh Abu Darda. Faqala lahu Rasulullah SAW, ya Abu Darda, inna li jasadika alaika haqqan mithla ma qala Salman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Darda, sesungguhnya badanmu itu memiliki hak atasmu, persis seperti apa yang diucapkan oleh Salman. Wa fi riwayah, dan pada riwayat yang lain, shadaqa Salman, telah benar apa yang diucapkan oleh Salman. Baik. Apa sisi pendalilan yang dimaukan oleh Asy'ari Al-Albani rahimahullah hadis ini kaitannya dengan adab yang ke-32 yang disebutkan tidak wajibnya mengqadha puasa nafilah yang ditinggalkan. Di sini Abu Darda terbiasa untuk melakukan puasa setiap hari, ya. Melakukan puasa setiap hari terus menerus. Kemudian diperintahkan oleh Salman untuk berbuka, dan yang terjadi adalah berbuka. Dan tidak disebutkan di sini bahwasannya Abu Darda kemudian menggantinya Dan memang tidak ada kemungkinan untuk mengganti. Kenapa? Karena seluruh hari-harinya itu diniatkan puasa sama Abu Darda. Ya kan? Berarti di situ ditinggalkan, bukan diganti. Ditinggalkan. Satu hari tersebut hilang, ditinggalkan. Dan kemudian setelah itu Abu Darda pun tidak kemudian berpuasa setiap hari, tetapi mendapatkan apa, menjalankan apa yang dinasihatkan oleh Salman, yang kemudian ditakrir dan dipertegas oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpuasa tetapi juga berbuka, dan itu adalah sebaik-baik daripada puasa. Berpuasa, berbuka, berpuasa, berbuka. Ini adalah puasanya Abu Dawud, apa? Puasanya Nabi Dawud. Sebaik-baik puasa adalah ini. Baik, bab yang berikutnya atau adab yang berikutnya. Adab yang ke-33. Qala Syalbani rahimahullah, tarku huduri da'wah allati fiha ma'asiyah. Tidak menghadiri undangan yang terdapat kemaksiatan padanya. Ini masih lanjutan daripada adab-adab sebelumnya terkait dengan undangan. Wala yajuzu hudur ad-da'wah idza istamalat 'ala ma'siyah. Dan tidak boleh menghadiri undangan apabila terkandung padanya kemaksiatan. Tidak boleh menghadiri undangan apabila terkandung padanya apa? Kemaksiatan. Illa an yaqsida inkaraha wa muhawalata izalatiha. Kecuali jika dia memaksudkan tujuan dia datang adalah untuk mengingkari dan untuk usaha menghilangkan kemaksiatan tersebut, menasihati. Fa'in uzilat, kalau memungkinkan dengan itu dinasihati kemudian bisa hilang maksiatnya, maka itu yang diharapkan. Wa illa, kalau tidak, wajib rujuk, wajib untuk dia pulang pada acara-acara yang terdapat kemaksiatan di dalamnya. Pesta, pernikahan, resepsi, di situ terdapat musik-musik. Dari kejauhan sudah terdengar suaranya, sudah balik. Kalau engkau adalah orang yang mungkin dipandang oleh pihak penyelenggara acara dan kalimat-kalimatmu dipakai olehnya dan dengarkan nasihatmu, maka boleh bagi datang. Dalam rangka ini hati menghilangkan kemaksiatan yang ada padanya. Ya kapan itu bisa tidak dimainkan musik-musik? Loh, bukankah boleh untuk seperti ini? Iya, tetapi bukan musik seperti itu. Diperbolehkan ya, sebatas yakni apa namanya itu, rebana dan semisalnya. Bukan lagu-lagu nyanyian-nyanyian campur sari dan yang semisalnya, bukan. No, balik. Karawitan. Enggak cukup. Apalagi ada tayub, tahu ya tayub. Model seperti gambyong. Allah musta'an. Demikian pula di saat mungkin tidak ada musik-musik dan sebagainya, tetapi di situ campur baur laki perempuan. Kemudian juga dua mantainya itu dipajang di atas panggung, atau di situ disediakan minum-minuman keras misalnya. Maka kemaksiatan-kemaksiatan tersebut menghalangi seorang muslim untuk menghadiri undangan saudaranya. Boleh apabila dia mampu untuk menghilangkan kemaksiatan. Kalau dia mampu menghilangkan kemaksiatan tersebut, maka hukumnya wajib untuk dia datang. Karena ini undangan, wajib bagi dia datang, dan kewajibannya dua. Kewajiban pertama menghadirinya, dan kewajiban kedua menghilangkan kemaksiatannya. Dan ini kewajiban berlaku bagi para ulatul umur. Jadi berat jadi ulatul umur ini. Pak Kades misalnya, dia tentunya punya kuasa. Atau kepolisian, Kapolsek diundang di situ. Melihat ada kemaksiatan atau ada unsur-unsur pelanggaran terhadap perundang-undangan, wajib bagi dia untuk membereskannya. Adapun jika seseorang tidak memiliki kuasa akan hal tersebut dan tidak punya keberanian, mampunya hanya ingkar mungkar dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman, maka tidak boleh dia menghadiri. Tidak boleh dia menghadiri. Wajib. Wafihi ahadith, dan padanya terdapat beberapa hadith. Disebutkan oleh Syekh ada 3 hadith. Al-awwal, yang pertama, an Ali. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, Ali menyatakan, sana'tu ta'aman fada'autu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membuat makanan, lantas aku mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'a fara'a fil bait taswir. Nah, ini bentuk kemaksiatan pada masa beliau ya. Dan tentunya Ali bin Abi Thalib tidak menyangka bahwa itu adalah perbuatan maksiat, dalam artian belum mengetahui hukumnya. Lantas beliau pun datang. Fara'a fil bait taswir. Lantas beliau melihat di dalam rumah ada gambar-gambar. Yani tentunya dawatil arwah, gambar-gambar makhluk hidup. Faraja'a. Beliau pun pulang. Melihat seperti itu langsung balik. Fakultu, lantas aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma'arja'ak bi'abi anta wa ummi. Wahai Rasulullah, apa yang membuat anda kembali pulang demi bapak dan ibuku? Ini kalimat sumpah, tapi tidak dimaksudkan dengannya sumpah. Sekedar sesuatu yang ya jadi ala alsin, alsun, sesuatu yang apa istilahnya, keluar dari lisan gitu saja. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menganggap dosa perbuatan seperti itu. La yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum walakin ma ta'ammadat qulubukum. Allah tidaklah menghukum kalian dengan ucapan-ucapan yang keluar dari lisan-lisan kalian, dari sumpah-sumpah kalian secara tidak kalian sengaja untuk bersumpah. Tetapi yang dianggap oleh Allah adalah apa yang kalian niatkan dengannya sumpah. Maka kalimat-kalimat seperti ini bukan kalimat-kalimat yang dianggap sebagai sumpah. Qal inna fil bait sitran fihi tasawir. Lantas beliau menjelaskan kepada menantunya, sesungguhnya dalam rumahmu itu terdapat korden yang padanya ada gambar-gambar makhluk hidupnya. Wa innal malaikata la tadkhul baitan fihi tasawir. Dan sesungguhnya para malaikat itu tidak masuk pada rumah yang terdapat padanya gambar-gambar, kecuali malakul maut. Kalau malaikat maut ya tetap datang dia. Tidak takut dengan gambar-gambar itu, walaupun gambarnya mengerikan. Malaikat adab itu juga tidak takut. Tetapi yang tidak masuk di sini adalah malaikat rahmat, malaikat-malaikat yang membawa rahmat. Innal malaikata la tadkhul baitan fihi tasawir. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan adanya perkara mungkar di dalam rumah. Padahal beliau diundang untuk makan. Seketika melihat sesuatu tersebut, beliau langsung balik. Setelah diberikan penjelasan akan alasan kebalikan atau pulangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Ali bin Abi Thalib tentunya langsung ya merubah kemungkaran tersebut. Entah membuangnya ataupun membuatnya tidak lagi ada gambar-gambar bernyawa padanya. Dibuang kepalanya, digunting, kemudian dibuang dan semisalnya. Atsani yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha annaha ishtarat numruqah. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Aisyah membeli numruqah, yakni bantal, bantal untuk sandaran. Itu namanya numruqah. Fiha tasawwir, hanya saja bantal tersebut padanya terdapat motif-motif gambar makhluk bernyawa. Falam maro'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'alal bab. Maka di saat Rasulullah SAW melihatnya, beliau pun hanya berdiri di ambang pintu, tidak masuk. Melihat hal tersebut, ada bantal disandarkan begitu, maksud Aisyah untuk sandaran Rasulullah SAW. Ingin berkhidmat kepada beliau, terlebih mungkin ya seorang perempuan senang dengan gambar-gambar yang cantik misalnya, motif yang berwarna-warni. Ini mungkin Rasulullah SAW senang sekali nanti. Ternyata tidak demikian keadaannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memandang bahwasanya hal tersebut dan memang demikian hukumnya. Ya. Itu adalah kemungkaran. Qama 'alal bab falam yadkhul. Beliau hanya berdiri di ambang pintu, tidak masuk. Fa'araftu fi wajhihi al-karahiyah. Kata Aisyah, maka aku melihat pada wajah beliau ada ketidaksukaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau tidak suka terhadap sesuatu terlihat pada wajahnya. Terlihat pada wajah beliau. Dan para sahabat semuanya paham terhadap hal tersebut. Muka beliau bisa berubah menjadi. Faqultu ya Rasulullah, maka Aisyah mengatakan, wahai Rasul, atubu ilallah wa ila rasulih, aku bertobat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Madza adnabtu, dosa apakah yang telah aku perbuat? Ini yang pertama adalah bertobat dulu, meskipun belum tahu kesalahannya apa. Karena jelas tidaklah yang menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam murka atau tidak suka, melainkan sesuatu tersebut adalah dosa, kemungkaran. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun bersabda, ma bal hadhihi an-numruqah. Kenapa ada numruqah seperti ini di sini? Faqultu, aku pun menjawab, istaraituha lak litaq'uda 'alaiha wa taqwa tawassadaha. Ini asalnya adalah tatawassadaha. Taknya yang satu dibuang karena banyaknya, karena seringnya penggunaan. Istaraitu halaka litaq'uda 'alaiha wa tawassadaha. Aku membelinya untukmu ya Rasul agar engkau bisa duduk padanya dan engkau bisa bersandar dengannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah SAW menyatakan, inna ashab hadhihi suwar, sesungguhnya pelaku penggambaran ini, pelaku-pelaku atau pelukis-pelukis ini yang melukis gambar ini, ashab, ini pelukis hadhihi suwar, pemilik gambar-gambar ini, pemilik di sini adalah maksudnya adalah pelukisnya ya. Wa fi riwayah innal ladina ya'maluna hadhihi tasawir, sesungguhnya para pelukis gambar-gambar ini. Yu'adzabuna yauma qiyamah. Mereka diadab pada hari kiamat. Wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Dan dikatakan kepada mereka, kepada para pelukis, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Mengerikan sekali azab dan hukuman bagi para pelukis, pelukis-pelukis makhluk bernyawa. Bukan perkara yang ringan. Ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan ini. Wa innal bait alladhi fihi mithl hadhihi suwar la tadkhuluhul malaika. Dan rumah yang di dalamnya terdapat semisal gambar-gambar ini tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan wa fihi, dan pada hadis ini, annal malaikah la tadkhul baitan fihi suwar, bahwa para malaikat itu tidak memasuki rumah yang padanya terdapat gambar-gambar. Termasuk di dalamnya adalah foto ya. Foto itu termasuk gambar. Dan di rumah-rumah kaum muslimin jarang sekali yang tidak ada gambarnya. Jarang sekali yang tidak memajang foto padanya. Sulit mencarinya kecuali dari kalangan as-salafiyun, ahlu sunnah wal jamaah. Awamnya kaum muslimin, mereka tidak paham terhadap permasalahan ini. Padahal perkaranya besar. Kalaupun khilaf terkait dengan apakah fotografer misalnya itu termasuk melukis atau tidak, orang yang foto itu melukis atau tidak, maka tidak ada khilaf terkait dengan hasilnya. Hasilnya tetap itu adalah gambar. Hukumnya apakah ini termasuk melukis? Cepret begitu. Apakah melukis? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Iya, ada khilaf. Tetapi hasilnya semua orang akan mengatakan ini adalah foto, ini adalah gambar. Orang kalau ditunjukkan ataupun setelah difoto begitu, dia akan mengatakan, coba lihat gambar saya gimana. Iya apa enggak? Lihat gambar. Sehingga saya Al-Utsaimin, meskipun beliau dalam hal untuk memotret ya, itu beliau memiliki satu pendapat, akan tetapi gambarnya itu beliau tegas bahwa foto, ya foto itu gambar, termasuk sesuatu yang dilarang untuk dipajang, untuk ditaruh di rumah dan yang semisalnya. Maka tentunya harus difahami perbedaan ini. Katakanlah bahwasanya orang memotret itu tidak sampai pada taraf sebagai seorang musawir. Katakanlah demikian. Bukan sebagai pelukis, karena dia hanya sekedar menekan satu alat dan muncul mengabadikan sesuatu yang itu adalah ciptaan Allah. Bukan kita yang mencipta, menggambar. Kalau menggambarkan beda, kita yang membuatnya. Kalau ini kan sudah tinggal mengabadikan sesuatu yang sudah ada, cepret. Maka layaknya seperti pengilon atau kaca. Tapi hasilnya yang kemudian tidak bergerak tadi itu menjadi gambar. Orang akan mengatakan itu adalah gambar. Sehingga tetap itu berpengaruh pada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan memasuki rumah-rumah yang ada padanya gambar-gambar makhluk tersebut dipajang di rumah-rumah. Di sini Al-Hafidz menyatakan wa fi anna malaikah la tadkhul baitan fihi suwar, bahwa para malaikat tidak masuk pada rumah yang terdapat padanya gambar-gambar makhluk bernyawa. Wa hadhil jumlah ya al-mutabaqah li limtina'ihi minad dukhul, dan kalimat ini yakni kalimat apa Wa inal bait alladhi fihi hadiswa mithlu hadiswa la tadkhulul malaika. Ini adalah hiya al-mutabaqah limtina'in minad dukhul. Ini yang mencocoki beliau tidak, ini yang mencocoki, alasan yang mencocoki tidak masuknya beliau ke dalam rumah. Jadi alasan kenapa beliau tidak masuk ke dalam rumah, karena malaikat tidak masuk kepada rumah-rumah yang terdapat padanya gambar-gambar. Dan rahimahullah Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi rahimahullah, beliau hatta uang sekalipun, ya, uang di Yaman ya gambarnya manusia-manusia itu, ya, itu tidak dimasukkan ke dalam rumah beliau. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, masyaallah, luar biasa warnanya beliau. Jadi beliau mengumpulkan uang-uang itu yang receh-receh begitu, yang tidak ada gambarnya, yang logam-logam. Adapun uang-uang kertas, ya, tidak boleh masuk ke dalam rumah beliau. Di mana? Wallahu a'lam. Yang jelas kalau sekarang ya sudah tidak ada mari. Peta harta karunnya saya mobil tidak ada. Wallahu a'lam. Al-muhim, berita yang sampai kepada para tulab demikian. Asy-Syaikh tidak mengizinkan uang kertas masuk ke dalam rumahnya. Ini kezuhudan atau kewara'an daripada para ulama kita. Ya. Termasuk penuntut ilmunya. Oh, enggak. Kalau penuntut ilmunya masih. Syekh Mukbil. Dan ya mereka mengambil rukhsah dari para ulama. Ini sesuatu yang di situ masyaqqah. Mata'u mubihil balwa. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sama seperti hukum daripada paspor, KTP, SIM. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan itu diberikan rukhsah padanya. Baik. Wa innama qaddama al-jumlatul ula atau qaddama al-jumlatul ula, dan hanyalah beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama yakni kalimat inna ashab hadhihi suwa. Inna ashab hadhihi suwa, para pelukis-pelukis ini dan seterusnya, mereka nanti akan diadab di hari kiamat. Dibulukan oleh Rasul SAW kalimat ini. Padahal alasan tidak masuknya beliau bukan karena itu. Alasannya adalah karena para masuk ke dalam rumah ada adanya gambar. Kenapa kok kalimat inna ashab hadhihi suwar ini didahulukan? Para pelukis ini nanti akan diadab pada hari kiamat. Bahkan asadun nas adaban yaumil qiyamah al-musawirun dalam hadis yang lain. Orang yang paling dahsyat adabnya di hari kiamat adalah para pelukis. Ihtimaman bizajr an ittikhadhi suwar. Ini didahulukan karena untuk memberikan ihtimam, perhatian serius, ya, agar betul-betul menjauhi daripada tindakan seperti ini, membuat-buat gambar, agar benar-benar ini yang diperhatikan pertama kali. Jangan sekali-kali membuat gambar-gambar makhluk hidup. Li'annal wa'id idha hasola lisa'iha fahuwa hasil limusta'miliha. Karena ancaman, apabila ancaman tersebut terhasilkan pada pelakunya, pembuatnya, maka ancaman tersebut pun juga berlaku pada pemakainya. Ancaman pun berlaku pada pemakainya. Li'annaha la tusna' illa litusta'mal. Karena sesuatu itu tidaklah dibuat kecuali untuk digunakan. Maka si pembuat dan pengguna kedua-duanya mendapatkan ancaman. Fasani' mutasabbib wal musta'mil mubashir. Maka pembuat itu adalah penyebab dan pemakai itu adalah yang melakukan secara langsung. Jadi pembuat itu adalah otaknya, istilahnya undercovernya, ini pembuatnya. Nah, pelakunya ini adalah mustakmilnya yang langsung memakainya. Fayakunu aula bil wa'id, maka tentunya asone, ya tentunya kembalinya begitu ya, lebih pantas untuk mendapatkan ancaman. Atau kalau di sini dikembalikan kepada yang paling dekat, tentunya fayakun aula bil wa'id, yakni pemakai itu lebih utama lagi untuk diancam. Memang ini yang melakukan adalah pembuatnya, yang diancam adalah pembuatnya. Tetapi orang yang memanfaatkannya dan menggunakannya, ini adalah yang secara langsung menggunakan, yang secara langsung memanfaatkan pemakainya ini. Maka pemakainya itu pun juga terkena ancaman yang besar. Begitu maksud daripada hadis ini. Iya. Bagaimana sekarang ini kan banyak kemasan-kemasan sabun. Iya. Gambarnya. Kemasan sabun. Iya. Kemasan sabun, sampo. Kemudian apa lagi? Banyak ya. Rinso, deterjen itu berbagai macam merek ya. Apakah Rinso, Sokwin, Attack dan yang semisalnya. Itu dobel-dobel itu kemaksiatannya. Yang pertama dari sisi gambarnya makhluk bernyawa, yang kedua wanita yang biasanya cantik-cantik. Ini fitnah yang luar biasa. Ya, gitu. Termasuk promosi. Promosi. Promosi apa itu? Iya. Bukan promosikan wanitanya. Baik. Di sini al-muhim ya. Sekian banyak kemaksiatan. Hanya saja para ulama menganggap bahwa perkara ini adalah ya mimma ta'umu bihil balwa. Sesuatu yang sifatnya itu sudah balwa ini, petakannya itu sudah merata gitu. Enggak bisa dihindari. Bisanya hanya diminimalisir. Diminimalisir itu bagaimana? Ya kita beli, di saat kita beli langsung kita sobek, atau kalau tidak kita tip ek atau kita tutup gambarnya sudah. Bukan kok kemudian haram bendanya. Ya, haram daripada sabunnya. Pakai sabun gift bagaimana? Haram. Kenapa? Gambarnya wanita cantik. Tidak bisa seperti itu. Ya. Fikihnya enggak begitu. Yang dimanfaatkan orang beli itu bukan beli covernya, tetapi beli sabunnya. Dia inginkan adalah manfaat daripada sabun. Ya. Jadi boleh halal-halal saja, hanya saja di saat telah menjadi milik kita, maka pertanggungjawaban gambar itu pada kita. Ya kita kalau kemudian wah ini asik ini gambarnya, ini simpan saja. Nah, yang seperti ini kita mendapatkan dosa, ya. Tapi kalau kemudian kita sobek, kita tutup, kita apa, kita usahakan untuk berlepas diri daripada gambar tersebut, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya sama, masih tersimpan kalau ditengkurkan. Ini masih belum kan, ya. Perintahnya itu illa tomastaha, ya. Perintahnya untuk dihilangkan, bukan ditengkurkan. Gambar perempuan ditengkurupkan di sana saja, nanti kelihatan. Dibuka gini sudah masih kelihatan lagi. Apalagi disimpan. Ya. Jadi tetap harus dihancurkan. Dihancurkan gambarnya tersebut. Nah, bagaimana kalau penjual, Ustaz? Nah, ini repotnya ya penjual ini. Kalau kita konsumen mudah ya kan. Tapi yang penjual-penjual ini yang repot. Bagi yang penjual maka dia usahakan semaksimal mungkin, entah kemudian ditutup dengan harga ya, harga-harga yang kertas yang agak tebel gitu, besar kepalanya gitu, untuk tutup si harga kan bisa. Enggak usah, kalau penjual ini kebanyakan diperlihatkan, malah diperlihatkan. Iya, penjual. Nah ini dari kalangan kita, penjual dari kalangan ahlu sunnah. Iya. Nah ini harus, jangan seperti yang lain-lain seperti itu ya, ditutup gambar-gambarnya itu, muka-mukanya itu. Al-muhim diusahakan semaksimal mungkin. Itu kalau gambarnya itu depan belakang ya repot juga itu nanti. Tutup satunya, yang satunya masih kelihatan. Dibuang kumusnya nggak laku nanti. Ini saya kan bagaimana? Ini ngambil di mana ini? Anak itu mau beli yang betul-betul original ini. Sabunnya ini ya, ini sabun dapat dari mana, dari sampah mana, tidak ada bungkusnya begitu. bisa. Karena memang demikian kondisi daripada kehidupan sekarang ini manusianya. Wallahu musta'an. Mimma ta'umu bihil balwa. Baik. Jadi demikian tadi apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan masih ada kalimat berikutnya ini. Qalat Aisyah mengatakan famada khala hatta akhrajtuha. Maka beliau tidak masuk sama sekali ke dalam rumahku tersebut sampai aku mengeluarkannya. Dikeluarkan, yakni tirainya tadi diambil sama Aisyah. Kemudian setelah diambil tidak disimpan, dikeluarkan di luar rumah. Dibuang di luar rumah begitu. Dikeluarkan, al-muhim di sini kalimatnya hatta afrotu, aku mengeluarkannya. Meskipun nanti dimanfaatkan oleh Aisyah, yakni dibuat apa namanya? Dipotong-potong begitu. Yang dipotong-potong kelihatannya tirai ya. Kalau ini kan husada, ini beda lagi. Baik. Ini dikeluarkan di sini lagi. Kita akan baca kelanjutannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Nastaghfiruka wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.